Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا الحمد لله. Senantiasa kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Azza wa Jal yang masih menganugerahkan kepada kita berbagai macam nikmat. Nikmat yang kita rasakan, kita ketahui, atau nikmat-nikmat yang tidak kita rasakan. Tidak kita sadari itu sebagai nikmat. Banyak sekali nikmat yang tidak kita sadari itu. Namun kita sebagai seorang hamba berusaha dan berusaha menjadi hamba yang bersyukur. Alhamdulillah, atau ucapan syukur atas nikmat-nikmat tersebut. Kemudian semakin kita rajin beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. I'malu ala Dawud syukran wa qalilun min ibadiyas syakur. Beramalah wahai Nabi Dawud alaihi salam dalam rangka bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah dianugerahkan kepadamu. Sedikit sekali hamba-hambaku, kata Allah, yang pandai bersyukur. Sehingga di sini kita dituntut untuk berusaha bersyukur atas nikmat-nikmat yang kita dapatkan. Nah, sekarang kira-kira nikmat apa yang paling besar kita dapatkan? Islam jelas, nikmat iman, nikmat bisa belajar Quran, bisa belajar hadis, bisa belajar ilmu agama. Ini satu kenikmatan yang luar biasa. Mudah-mudahan Allah SWT semakin menambah kenikmatan itu karena kita mensyukurinya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, pada malam hari ini kembali kita membaca kitab Kutub Minasyama'il Al-Muhammadiyah. Membahas tentang peri kehidupan Nabi, sifat-sifat beliau serta akhlak dan perilaku beliau. Alaihi salatu wassalam. Semoga selawat dan salam senantiasa dicurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluarga beliau dan pengikut-pengikut beliau yang mengikuti dengan baik dan benar. Pembahasan kita pada pembahasan yang lalu atau pada pertemuan yang lalu tentang Ar-Rasul ka'annaka tarahu. Rasul, sifat Rasul seolah-olah engkau melihatnya. Sampai kita pada poin yang ke-9. Sekarang masuk pada yang ke-10. Demikian kurang lebih dalam catatan saya. Kita baca yang ke-10. Dikatakan di sini, wa ma ahsana man qala fi wasfir rasul alaihi salatu wassalam. Sungguh atau betapa indahnya ucapan orang yang menggambarkan sifat rasul alaihi salatu wassalam. Ia mengatakan wa abyadu yustasqal ghamamu bi wajhihi fi mal yatama ismatun lil aramili. Ada syi'r min kalami Abi Talib anshadahu Ibnu Umar wa ghayruh lama asaba al-muslimina qahtun fada'alahum rasul fada'alahum ar-rasul qailan Allahumma asqina fanazala al-mataru timal ay mut'im wa ismatun mani'un min zulmihim. Dikatakan di sini betapa indah ucapan orang yang menyifati Rasul, menggambarkan sifat Rasulullah dalam sebuah lirik syair, wa abyad yustasqal ghamamu bi wajhihi, betapa putih Rasulullah alaihi salatu wassalam, yustasqal ghamamu bi wajhihi, seperti seolah-olah awan yang menarik hujan, seperti awan yang menyebabkan hujan putih di wajah beliau alaihi salatu wassalam. Simalul yatama, di antara sifat beliau adalah sebagai simal. Simal dijelaskan dalam beberapa kamus, ini artinya malja, tempat berlindung anak-anak yatim. Lebih khusus lagi dijelaskan dalam catatan kaki di sini, mut'im lahum wa qa'imun bi amrihim. Orang-orang atau beliau ini orang yang suka memberi makan anak-anak yatim. Anak-anak yatim tidak memiliki ayah, tidak memiliki naungan dalam kehidupannya. Diberi makan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, beliau yang menanggungnya. Kemudian mengurusi urusan mereka. Ini sifat Rasul alaihi salatu wassalam. Wa ismatun lil aramil. Beliau sebagai penjaga wanita-wanita yang tidak memiliki suami. Ismatun dijelaskan dalam catatan kaki di sini, mani'un min dzulmihim. Menjaga wanita-wanita yang tidak memiliki suami karena suami mereka telah gugur di medan jihad fisabilillah. Rasul menjaga mereka agar tidak terzalimi dari gangguan orang-orang yang berbuat zalim. Ini sifat Rasul yang digambarkan dalam syair tadi. Digambarkan di sini ada syair min kalam Abi Talib. Ternyata syair ini yang mengucapkan adalah paman beliau. Siapa paman beliau ini? Abu Talib. Abu Talib. Nah, jangan radhiyallahu anhu. Karena Abu Talib meninggal dalam keadaan kafir, belum masuk Islam. Anshadahu Ibnu Umar, yang didengungkan atau diucapkan oleh sahabat Ibnu Umar. Wa ghairu, dan yang lainnya, tatkala ada masa kemarau panjang yang menimpa kaum muslimin. Pernah kemarau panjang menimpa kaum muslimin pada saat itu di masa sahabat-sahabat Rasul radhiyallahu taala anhum ajmain. Maka pada alahumur rasul, Rasul pun mendoakan. Rasul ketika terjadi kemarau panjang berdoa, Allahumma askina, ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami. Diucapkan dalam beberapa riwayat dua kali, Allahumma askina, Allahumma askina. Dalam riwayat yang lain tiga kali, Allahumma askina, Allahumma askina, Allahumma askina. Dalam riwayat Bukhari disebutkan demikian, ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami. Turunkanlah hujan kepada kami, ya Allah. Turunkanlah hujan kepada kami. Fanazalal matar. Maka turunlah hujan. Turunlah hujan. Rasul berdoa ketika hidup. Kemudian, rawahul Bukhari. Di sini diriwayatkan dalam Sahih Bukhari. Wal makna, makna dari hadis ini, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-man'uta bil bayadhi yas'aluhu an-nas an yatawajjaha ila Allah bi wajhihi al-karim wa du'aihi an yunzila 'alaihim al-matara wa dzalika fi hali hayatihi sallallahu alaihi wasallam. Lebih lanjut terkait dengan pembahasan kita tentang sifat Rasul. Rasul dalam hadis tadi disifati dengan sifat putih. Yang putih apanya? Yang wajahnya. Tidak hanya wajahnya saja, kulitnya maksudnya. Wajah ini sebagai perwakilan yang terlihat karena tidak tertutup baju. Nah, berarti yang tertutup baju lebih putih biasanya. Nah, lebih putih demikian. Nah, para sahabat biasa meminta tolong kepada Rasul untuk menghadap Allah, berdoa ketika ditimpa musibah seperti itu untuk turun hujan atau agar turun hujan. Wa dzalika fi hali hayati. Ini terjadi ketika Rasul masih hidup. Amma ba'da mamati faqad tawassala al-khalifatu Umar bil Abbas radhiyallahu anhuma an yad'u lahum binuzul matar wa lam yatawassal bir rasul alaihi salatu wassalam. Terkait dengan kisah ini ada dua sisi yang dibahas. Sisi pertama sifat Rasul. Sifat Rasul kulitnya apa? Putih. Yang kedua terkait dengan konteks istisqa, meminta turun hujan, meminta kepada Allah agar hujan diturunkan karena kemarau yang sangat panjang. Di masa Rasul hidup, para sahabat meminta tolong kepada Rasul. Kisah tadi disebutkan setelah khutbah Jumat. Setelah khutbah, beliau kemudian berdoa kepada Allah, Allahumma askina, ya Allah turunkanlah hujan kepada kami. Maka turunlah hujan. Dikisahkan pula dalam riwayat yang sama, setelah meninggalnya Rasul, para sahabat minta tolong kepada siapa? Kepada paman Rasulullah Al-Abbas yang bernama Abbas. Nah, untuk berdoa. Yang berdoa siapa ini berarti? Paman beliau, Abbas. Nah, di sini digambarkan para sahabat tidak meminta tolong kepada Rasul yang telah wafat. Tidak meminta tolong kepada Rasul yang telah meninggal dunia. Sini tentu sebagai pelajaran bagi kita seluruhnya dan bagi kita umat Islam sebagai contoh mereka para sahabat. Ketika Rasul telah meninggal, para sahabat tidak meminta tolong kepada Rasul, tapi meminta tolong kepada yang masih hidup untuk mendoakan atau untuk berdoa kepada Allah dengan doa agar turun hujan. Allahumma askina, yang berdoa paman beliau Al-Abbas. Demikian konteks yang disebutkan dalam Sahih Bukhari. Ini satu sisi yang lain yang digambarkan dalam riwayat tadi. Nah, satu sisi akidah yang sangat penting sekali, bahwasanya orang yang sudah meninggal tidak bisa mengabulkan permintaan orang yang masih hidup. Nah, sehingga seharusnya kita orang yang hidup meminta kepada Allah Al-Hayyu Al-Qayyum yang maha hidup dan maha berdiri sendiri, tidak butuh kepada makhluknya. Kita diajarkan di sini untuk senantiasa tergantung kepada Allah, meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah atas apapun yang kita butuhkan. Termasuk kemarau panjang kita butuh air, kita meminta kepada Allah. Ada mungkin satu kebutuhan mendesak di hari-hari kita, kita minta kepada Allah. Jangan lupa berdoa kepada Allah, manfaatkan waktu-waktu mustajab atau tempat-tempat mustajab yang diajarkan dalam agama kita. Pembahasan ini tentunya lebih panjang apabila dibahas dalam pembahasan sela-sela kitab ini. Mudah-mudahan dalam waktu khusus kita bahas masalah ini insyaallah ta'ala. Kita lanjutkan di sini. Wa ansyada rajulun min Kinanatin faqal. Ada seorang dari Kinanah juga sama mendendangkan sebuah syair yang berbunyi lakal hamdu walhamdu mimman syakar. Suqina biwajhin nabi al-matar. Da'allaha khaliqahu da'watan ilaihi wa askhasa minhu al-basar. falam yaku illa ka ilqa'ir ridai wa asra'a hatta ra'aina ad-durra wa kana kama qala lahu ammuhu Abu Talib abyadu dhu ghararin bihi lahu yusqi sawbal ghamami wa hadzal ayani lidzakal khabar wa man yashkurullaha yalqal mazida wa man yakfurullaha yalqal ghiyara. Naqlan min kitab Manalut Talib Libnil Adir. Dijelaskan satu syair atau disebutkan satu syair di sini dari seorang yang berasal dari Kinana. Orang ini mengatakan lakal hamdu walhamdu mimman syakar. Bagimu ya Allah segala puji. Nah, pujian untuk zat yang memang layak untuk disyukuri. Kita telah diberi hujan dengan doa Nabi alaihi salatu wassalam. Ia berdoa kepada Allah penciptanya dengan sebuah doa yang ditujukan kepadanya, yaitu kepada Allah yang bisa dilihat oleh manusia. Artinya Nabi berdoa ketika beliau masih hidup, bukan setelah meninggal. Falam yaku illa ka ilqa'ir rida. Keadaan tidak berubah kecuali seperti membalik selendang yang diselempangkan di sebelah bahunya. Wa asra'a hatta ra'aina durra. Betapa cepatnya keadaan berubah. Tadinya kering, kemudian langsung turun hujan ketika Rasul berdoa kemudian diijabahi. Bagaikan kita melihat tetesan-tetesan permata turun dari langit. Begitu diharapkan karena keadaan sedang kering kerontang, kemarau panjang, manusia butuh air, butuh turun hujan dari langit. Wa kana kama qala lahu ammu Abu Talib abyadhu ghurar. Sifat Rasul ini seperti yang dikatakan oleh pamannya Abu Talib, putih bagaikan sesuatu yang bergaris di wajahnya atau di keningnya. Bihillahu yusti sawbal ghamam. Dengan sebab doa Rasul, Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan hujan. Menurunkan hujan dari awan yang terlihat mendung. Wahadzal ayyam lidzakal khabar. Kemudian Allah turunkan pula hujan kepada para saksi, yaitu para sahabat yang mengabarkan berita ini. Ini berita kan dikabarkan dari para sahabat. Para sahabat mengalami sendiri. Mereka juga terkena air hujan yang turun dari langit ketika Rasul berdoa dan Allah mengabulkan doa Rasul tersebut. Faman yashkurullah yalqal mazid. Barang siapa bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberi, maka ia akan menjumpai tambahan nikmat dari Allah yang memberi. Waman yakfurullah yalqal ghiyar. Barang siapa kafir kepada nikmat Allah, tidak mensyukuri nikmat-nikmatnya, tidak mensyukuri pemberian-pemberiannya, maka ia akan mendapatkan kekurangan atau lain daripada nikmat yang didapatkan. Akan mendapatkan siksa, bahkan dalam Al-Quran dinyatakan demikian wal'iyadzubillah. Nah, di satu syair yang menggambarkan kisah dari kurang lebih menggambarkan pula sifat Rasul yang berkulit putih. Kaitan dengan pembahasan kita pada bab ini. Berikutnya dikatakan qala syairu Abu Rawahah Abdullah bin Isa al-Yamani, salah seorang penyair dari kalangan Ahlu Sunnah berasal dari negeri Yaman sana, lahir tahun 1972 Masehi kalau dimasehikan, atau 1491 Hijriah. Zaman seorang ulama Yaman yang terkenal dengan nama Syekh Muqbil rahimahullah. Dikatakan hadza Rasulullah yabdu fid dunya syamsan tadhi'u li sa'iril akwani wa huwa alladhi kana al-khitamu li ruslina ka khitam miskin faha fil buljani dhu suratil bayda'i wal wajhi alladhi adha lana qamaran bi kulli makani wa idza lamastal kaffa qultu hariratun min linihi kazubdi fi finjani. Wa idza sami'ta kalamahu mutarassilan yajrul quluba yahuzzu kullu jinani. Wa jawami al-kalimil balighi ahataha id annaha faqat likulli bayani. Semua syairnya belakangnya ni. Mirip syair-syair dalam bahasa Indonesia. Kalau syair itu biasanya belakangnya sama semua. Syair atau pantun atau sajak itu sama. Kurang lebih belakangnya sama. Nah, digambarkan dalam syair ini seperti ini. Hadza Rasulullah. Ini adalah utusan Allah. Yabdu fid dunia. Yang diutus di dunia. Ditampakkan di dunia seperti matahari. Dari lisa'il akwan. Matahari yang menyinari seluruh makhluk di alam semesta ini. Wa huwa alladhi kana al-khitamu lirusulina. Beliau adalah penutup para rasul yang diutus Allah di muka bumi ini. Ka khitamiskin fahafil buldani. Beliau ibarat segel atau penutup minyak misik yang semerbak baunya di seluruh negeri-negeri ini. Zuhuratil bayda'i wal wajhil ladhi. Beliau memiliki rupa yang putih atau tubuh yang berkulit putih, wajah yang juga memancarkan cahaya putih seperti bulan. Bikulli makani, di setiap tempat di penjuru dunia ini. Wa idza lamastal kaffa qultu hariratun. Jika engkau sentuh telapak tangannya, telapak tangan Rasul alaihi salatu wassalam, aku katakan, kata penyair ini, seperti sutra hariratun yang begitu lembut, sutra yang lembut, atau kazubdi fi finjani, seperti keju-keju atau mentega yang sudah dicairkan di atas cangkir ini. Wa idza sami'ta kalamahu mutarassilan, jika engkau mendengar ucapan beliau begitu lambat, begitu lambat, jelas dan gamblang menggambarkan beliau seorang rasul bisa menembus hati-hati manusia sehingga yahizu kullu jinan, sampai-sampai hati orang yang mendengar bergetar karena ucapan rasul ini. Wa jawami al-kalimil balighi ahataha, berisi jawami al-kalim. Jawamil kalim, kalau istilah kita, kalimat yang ringkas, padat, tapi dalam maknanya. Maknanya sangat luas sekali. Kalimatnya ringkas, tapi kalau dijelaskan satu jam kurang. Kayak. Ini jawamil kalim, istilahnya seperti ini. Beliau memiliki jawamil kalim, ucapan yang ringkas, namun maknanya luas. Disampaikan kepada umat manusia, ahataha id anna faqad likulli bayan. Yang mewarnai setiap ucapan beliau. Setiap ucapan beliau isinya jawamil kalim ini. Diucapkan ringkas tapi dalam maknanya panjang penjelasannya. Id annaha faqat likulli bayan. Kalimat itu menjadi penjelas setiap penjelasan yang dibutuhkan oleh umat ini. Ini satu syair yang diucapkan oleh Abu Rawahah Abdullah bin Isa menggambarkan sifat Rasul. Yang paling menonjol yang kita sorot adalah kulit beliau. Warnanya apa ini kulit Rasul? Putih. Warnanya putih, wajahnya putih. Nah, kemudian ibarat memancarkan cahaya bulan yang menerangi sekitarnya. Kita bisa takjub ketika melihat wajah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Sebagaimana kita melihat bulan purnama yang bercahaya terang. Sampai di sini akhir dari pasal pembahasan yang kita baca atau kita bahas tentang sifat Rasulullah ka'annaka tarau, seolah-olah engkau melihatnya. Fisik Rasul, gambaran Rasulullah alaihi salatu wassalam. Sebelum kita lanjutkan, mungkin ada yang belum jelas tentang sifat Rasulullah ini. Jadi sifat Rasulullah apa saja ini yang sudah kita pelajari. Nah, terkait dengan jenggot Rasulullah, kita sedikit mengulang. Nah, Bagaimana jenggot Rasulullah memenuhi dadanya. Kemudian wajah Rasulullah tadi disinggung pundar putih bercahaya. Nah, kulitnya juga putih berat. Nah, ini secara ringkas. Kemudian tingginya tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek, sedang. Tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek. Alias sedang-sedang saja. Nah, berikutnya, ucapan Rasulullah. Ringkas, padat, jelas, dalam maknanya. Dalam maknanya. Kalau tertawa, tidak terbahak-bahak, tapi tersenyum. Nah, ini tertawanya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Baik. Berikutnya, kita baca halaman ke-10. Judulnya Abu Ma'bad war Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kisah Abu Ma'bad Al-Khuzai radhiyallahu an bersama Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dikatakan di sini ishtahara fi kutubi sirati wal hadithi khabaru nuzulir rasul sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi bi khaymati ummi ma'bad bi Qurair, dalam beberapa naskah bi Qudayd, agar satu tempat namanya Qudayd. Talibin al-qura fa'tadarat lahum li'adam wujubi ta'amin indaha illa syatan hazilatan la tudarra labanan fa'akhadha syata fa'masaha dar'aha biyadihi wada'a allaha وحلب في إناء حتى علت الرغوة وشرب الجميع ولكن هذه الرواية طرقها ما بين ضعيفة وواهية إلا طريقا واحدا يرويها الصحابي قيس بن النعمان السكوني ونسها لما انطلق رسول الله عليه الصلاة والسلام وأبو بكر يستخفيان نزل بأبي معبد فقال الله ما لنا شاة وإن شاءنا لحوامل فما بقي لنا لبن الرسول صلى الله عليه وسلم فما تلك الشاة قال أبو معبد أتى بها قال رسول دعا بالبرق عليها ثم حلب عسا فتقاه ثم شربوا عسا أي قدحا كبيرا وقال أبو معبد أنت الذي يزعم قريش أنك صابي قال الرسول إنهم لا يقولون وقال أبو معبد أشهد أن ما جئت به حق قال أبو معبد أتبعك قال الرسول لا حتى تسمع أنا قد ظهرنا أي انتصرنا قال أبو معبد فاتبعه بعد أي لحقه بعد أن ظهر في المدينة رواه البزار بإسناد حسن راجع السيرة النبوية لأكرم العمري. Baik, satu kisah Rasul bersama salah seorang sahabat yang bernama Abu Ma'bad. Kisah ini begitu terkenal. Disebutkan dalam kitab-kitab sejarah Rasul, dalam kitab-kitab peri kehidupan Rasul, dalam kitab-kitab yang menggambarkan tentang perjalanan kehidupan Rasulullah alaihi salatu wasalam. Sepenggal kisah Rasul bersama sahabat Abu Hurairah kemudian singgah di kemahnya Ummu Ma'bad. Ummu Ma'bad sama Abu Ma'bad ini suami istri. Suaminya namanya Abu Ma'bad, istrinya Ummu Ma'bad. Demikian kurang lebih gambarannya. Rasul bersama sahabat-sahabatnya berlindung di kemah tersebut. Namun Ummu Ma'bad meminta uzur atau menyampaikan uzur. Aduh, ini kami tidak punya makanan, kata Ummu Ma'bad. Kami tidak punya makanan, namun di sini ada satu kambing. Satu kambing syat hazilah. Tapi kurus kambingnya. La tudarru labanan. Kalau diperah, mungkin tidak akan keluar susunya. Fa akhadha syah. Maka Rasul pun tetap mengambil kambing tersebut. Fa masaha dhar'aha. Rasul mengusap kantong susunya biyadih dengan tangan beliau. Wada Allah, berdoa kepada Allah. Wa halaba fi ina'in hatta 'alat ar-rahwah. Diperas kantong susu itu sampai satu tempat besar penuh dengan susu. Nah, busa-busanya itu sampai tumpah. Alatir rohwah. Wasyaribal jami', sehingga semua yang ikut bersama Rasul bisa meminum susu tersebut. Nah, ini termasuk barokah. Barokah ini kebaikan yang banyak. Walakin hadhihi riwayah turuquha ma baina dha'ifah wa wahiyah. Namun riwayat-riwayat tentang kisah ini jalan-jalannya banyak yang lemah, banyak yang dhaif. Wa wahiyah artinya sama dengan dhaifah, lemah. Illa tariqan wahidah. Kecuali ada satu jalan yang dianggap oleh penulis kuat ini riwayatnya. Diriwayatkan oleh salah seorang sahabat yang bernama Qais bin Nu'man As-Sukuni, di mana nas riwayatnya disebutkan sebuah kisah percakapan antara Rasul dengan Abu Ma'bad, diawali dengan satu kisah. Lamman talaqa Rasulullah wa Abu Bakar yastakhfiyan nazala bi Abi Ma'bad wa qala wallahi ma lana syah. Rasul bersama sahabat Abu Bakar, ini awal kisahnya, bersembunyi, meminta atau bersembunyi di sebuah tempat, di situ ada kemahnya, ada kemah Ummu Ma'bad tadi disebut di atas. Nah, ketemu dengan Abu Ma'bad, Abu Ma'bad menyampaikan udzur, kami demi Allah tidak memiliki apa-apa, kecuali mungkin seekor kambing ini. Nah, seekor kambing, kalaupun diperah tidak akan menghasilkan susu. Nah, namun Rasul tetap meminta, famatil kasya, coba datangkan kambing tersebut. Maka Abu Ma'bad pun memerintahkan untuk membawa kambing tersebut. Ajabihan. Kemudian Rasul menyatakan, da'a bil barakah alaiha. Didoakan kambing itu dengan berkah. Doa kepada Allah agar kambing ini menjadi berkah. Diperaslah susunya. Wa halaba usan fasaqa'u thumma syaribu. Diperah, ternyata satu bejana besar penuh dengan susu kambing. Berarti yang diperah tidak hanya sapi saja. Kalau sapi jelas diperah. Ini kambing, susu kambing diperah. Sampai sebuah tempat besar. Dijelaskan ustan ini maknanya padahan kabiro. Satu tempat besar. Itu penuh dengan susu kambing tersebut. Subhanallah, tidak disangka oleh Abu Ma'bad. Taunya kambing kurus. Tidak pernah mengeluarkan susu. Apalagi berharap memiliki anak. Maka dikatakan Abu Ma'bad, anta ladzi yas'um Quraisy annaka shadiq. Kamu ini mungkin yang dianggap Quraisy sebagai orang yang tidak apa istilahnya keluar dari kebiasaan, diusir oleh orang-orang di kampungnya. Kemudian Rasul menjawab, innahum la yaqulun, itu ucapan mereka, biarkan saya. Abu Ma'bad kemudian mengatakan, asyhad anna ma ji'ta bihi haq, saya bersaksi bahwasanya apa yang engkau bawa adalah kebenaran. Kemudian Abu Ma'bad menyatakan, attabi'uka, saya akan mengikutimu. Nah, namun Rasul mencegah terlebih dahulu. Kondisi saat itu tidak memungkinkan. Rasul menyatakan, "La, jangan ikuti sekarang. Hatta tasma'a anna qad dhaharna." Sampai nanti tiba saatnya saya telah dimenangkan oleh Allah Azza wa Jalla, telah ditolong. Betul. Ketika Rasul mendapatkan pertolongan di kota Madinah, baru Abu Ma'bad mengikuti Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ini sebuah kisah yang menggambarkan Rasulullah alaihi salatu wassalam apabila berdoa dikabulkan. berkah, doa berkah, akhirnya kambing ini pun bisa diminum susunya oleh orang-orang yang ada di situ. Khairi bidin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian di kisah ini yang tidak disebutkan pada bagian ini juga digambarkan sifat Rasulullah alaihi salatu wassalam oleh Ummu Ma'bad. Bahwasanya Rasul ini orang yang santun, lembut dalam berbicara dan kulitnya putih dan seterusnya. Satu kisah penggal atau satu penggal kisah yang disebutkan dalam riwayat Al-Bazzar dengan sanad yang hasan, disebutkan dalam referensi-referensi yang lainnya. Nah, baik. Jadi kaitannya dengan sifat Rasulullah apa di sini? Apa sifat Rasulullah? Nah, doanya dikabulkan. Kemudian ada kulit putih pula yang digambarkan dalam beberapa jalan riwayat. Nah. Baik, selesai dari pembahasan yang kedua ini. Mungkin ada yang belum jelas, silakan ya, jika ada yang ingin disampaikan. Berikutnya terkait dengan keutamaan yang dimiliki oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Namun saya rasa cukup panjang pembahasannya. Bisa kita baca pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Nah. Baik. Ya, selesai pembahasan kita sampai di sini. Terakhir tentang kisah Rasul bersama sahabat Abu Ma'bad. Beberapa gambaran sifat Rasul yang bisa kita tiru, kita tiru. Terkait dengan fisik Rasulullah, ini yang sulit kita tiru. Karena masing-masing Allah ciptakan sesuai dengan bentuk fisiknya. Kemarin atau pertemuan yang lalu kita gambarkan ada yang jenggotnya tipis, ada yang jenggotnya lebat. Ini tidak bisa kita memaksakan diri kemudian pakai obat penumbuh jenggot agar kita memiliki jenggot yang lebat. Nah, sesuai apa yang Allah berikan kepada kita. Ada orang yang tingginya terlalu tinggi, tidak mungkin diturunkan tingginya agar tingginya sedang-sedang saja. Atau yang terlalu pendek agar sedang dikasih peninggi tubuh, tidak perlu. Artinya ya kalau masalah fisik ya sesuai dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Tapi kalau sifat-sifat ini bisa dilatih. Seperti ada sifat ucapan yang lembut, kita bisa latih ini. Di beberapa daerah mungkin kebiasaannya suaranya tinggi. Daerah pantai biasa atau orang-orang yang memang butuh suara tinggi di daerah lautan, kapal itu suara mesti tinggi. Karena kalau suaranya pelan enggak terdengar. Nah, ini butuh dilatih, bisa dilatih. Atau sifat malu yang dikatakan al-haya la ya'ti illa bi khair. Sifat malu itu tidak datang kecuali dengan kebaikan. Ini bisa dilatih. Orang yang enggak punya sifat malu bisa dilatih. Demikian pula sifat-sifat baik yang lainnya yang dipuji Allah dalam Al-Qur'an dan hadis. Kita bisa melatih diri kita apabila terkait dengan sifat. Nah, tertawa kita. Kalau ketawa bisa dilatih enggak kira-kira? Nah, bisa. Ketawa yang bisa terbahak-bahak, ngakak itu bisa dilatih dengan senyum. Nah, senyum. Kita berusaha kalau ketawa cukup senyum saja. Kecuali memang refleks ya, sudah biasa. Refleks itu apa namanya? Latah. Sudah biasa tertawa terbahak-bahak. Ini. Iya, silakan. Nabi Muhammad apa untuk semua nabi seperti kan dikatakan dalam Al-Qur'an itu ada sifat-sifat bagus, ada sifat yang empat itu, ini sangat penting.